Mitra Bisnis, meski rencana anggaran belanja Indonesia tahun depan kembali mencatatkan defisit, namun beberapa pengamat ekonomi percaya bila anggaran ini dikelola dengan tepat, tentunya dapat mendukung ekspansi ekonomi Indonesia, di samping dapat mengantisipasi kemungkinan gangguan fiskal di masa mendatang, seperti yang saat ini dialami oleh beberapa negara maju di dunia. Untuk membahas hal itu, saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana mengelola anggaran negara ini agar kesehatan sisi fiskal kita tetap terjaga? Indonesia saya kira harus belajar dari pengalaman Amerika. Kenapa sampai kemarin, atau bukan Amerika saja, tetapi juga Eropa, kenapa kemudian market bereaksi begitu negatif? Karena mereka melihat bahwa alokasi spending di Amerika itu tidak akan mendorong pertumbuhan. Karena spendingnya yang paling besar itu pada pertahanan. Kemudian juga Medicare, yang mungkin di dalam jangka panjang dengan penduduk lanjut itu akan menimbulkan persoalan. Karena ini nanti jadi isu yang panjang sekali. Saya kira kita harus terapkan misalnya SJSN, tetapi secara hati-hati, jangan melakukan yang namanya defined benefit, tetapi defined contribution. Dengan begitu, fiskalnya tetap bisa dijaga. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya harus tercermin di dalam fiskal kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah, kita juga harus melihat apakah belanja ini efektif atau enggak. Dalam arti kata, dialokasikan uangnya ke daerah, tapi belum tentu pemerintah daerah mau belanjakan. Jangan-jangan ditaruh sama dia di bank pembangunan daerah, kemudian oleh bank pembangunan daerah dibelikan SBI. Lantas bagaimana menjamin alokasi dana ke daerah ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya? Perlu mekanisme reward dan penalti untuk menjamin bahwa dana yang dialokasikan ke pemerintah daerah itu tetap bisa dikontrol untuk penyalurannya. Kalau tidak, ini akan terjadi sesuatu yang ekonom menyebutnya sebagai principal agent problem, di mana agentnya pemerintah daerah tidak lagi mengikuti prinsipalnya. Skema reward dan penalti seperti apa, Mas, yang paling efektif untuk mengontrol penggunaan dana oleh daerah ini? Reward dan penalti yang paling efektif itu DAK, bukan DAU, karena DAU dibagi semua. Jadi harus diperbesar persentase DAK, sehingga itu nanti bisa digunakan sebagai insentif-disintentif mekanisme. Jadi misalnya, kalau satu daerah itu mengatasi kemiskinan, bangun infrastruktur, DAK-nya ditambah. Kalau dia tidak bangun, DAK-nya ditarik. Sehingga pemerintah daerah itu terpancing, bahkan juga menjadi terhukum, dihukum, kalau dia tidak melaksanakan program kemiskinan atau infrastruktur. Saya kira ini hal-hal yang penting yang harus dilihat dari sisi. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.